Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu atas karunia-Nya dan limpahan nikmat dari-Nya, kita kembali bisa bersama-sama bermajelis di tempat ini untuk kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah pembahasan, sebuah tema tentang tarbiyah, tentang pendidikan. Tema bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan di dalam pendidikan, di dalam tarbiyah. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, kita awali dengan pembahasan yang pertama tentang betapa pentingnya pembahasan tentang tarbiyah, tentang pendidikan. Secara umum pembahasan tentang tarbiyah, tentang pendidikan itu pembahasan yang sangat penting, sangat dibutuhkan. Nah, kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Ya. Karena setiap manusia, siapapun dia, apakah dia seorang muslim atau non-muslim, pasti berpikir tentang tarbiyah, pendidikan. Untuk mendidik generasi ya, yang akan melanjutkan perjuangannya, siapapun dia. Apakah dia seorang muslim atau bukan seorang muslim. Karena sebagaimana telah kita ketahui bersama, dimaklumi bahwa manusia itu datang silih berganti. Seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, inna dunya khulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu khulwah, rasanya manis, khadirah, dan enak dipandang. Kalau dirasakan manis, kalau dilihat itu menyenangkan. Wa inni mustakhlifukum fiha kama stakhlafal ladzina min qablikum, dan aku yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu datang silih berganti. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga demikian. Fayanzuru kaifa ta'malun. Untuk Allah melihat apa yang kalian kerjakan di dunia ini. Fahadhal hadis ini ma'asyiral muslimin mengingatkan kita bahwa manusia itu datang silih berganti. Jilan ba'dal jil. Generasi diganti generasi berikutnya. Nah, dan ketika ya sebuah generasi itu sudah semakin tua dia akan berpikir pasti siapa yang akan melanjutkan saya. Siapapun dia. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, disinilah muncul betapa pentingnya tarbiyah bagi manusia. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian secara khusus pembahasan kita ini ya, pembahasan tentang tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas ini sesuatu yang sangat penting. Di samping tadi pembahasan tarbiyah itu adalah pembahasan yang dibutuhkan oleh setiap manusia, dibahas oleh setiap orang, terkhusus yang kedua. Tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya penting untuk kita pelajari. Limadha? Kenapa? Karena tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendidikan Rasul alaihi salatu wasallam adalah pendidikan yang terbaik. Tarbiyah beliau adalah tarbiyah yang paling baik. Naam. Sehingga hal ini perlu diingatkan, kaum muslimin secara khusus perlu diingatkan. Sehingga dia semakin mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa syariat. Sehingga seorang semakin bersyukur atas nikmat diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam, karena beliau sosok yang terbaik di dalam mendidik. Naam. Dan betapa manusia itu perlu untuk selalu diingatkan. Naam. Perlu untuk diingatkan kembali bahwa tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tarbiyah yang terbaik. Naam. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara hal yang juga menunjukkan pentingnya pembahasan tarbiyah, terkhusus tarbiyah Rasul alaihi salatu wassalam ya. Karena di akhir-akhir zaman ini banyak model-model tarbiyah yang menyelisihi Alkitab was Sunnah. Naam. Tarbiyah ala gharbiyah, tarbiyah orang-orang barat, yang mungkin di situ lebih mengedepankan nilai-nilai materi dunia misalnya. Ada lagi tarbiyah yang mengajarkan anak-anak dengan ideologi liberalis misalnya, kebebasan. Dan subhanallah, masing-masing model pendidikan-pendidikan yang menyimpang itu, yang menyelisihi Alkitab wa Sunnah, yang menyelisihi pendidikan Nabi alaihi salatu wassalam, ada para pengusungnya. Ada para pengusungnya. Dan lebih mengkhawatirkan lagi ketika pengusung-pengusung itu ya membawa nama apa? Islam. Melabeli sebagai apa? Pendidikan Islami misalnya. Ini lebih mengkhawatirkan lagi. Naam. Betapa sedihnya seseorang ketika dia mengetahui sebuah metode pendidikan atau kaidah pendidikan yang dia anggap itu adalah sesuai dengan nilai-nilai Islam, kemudian dia terapkan, ternyata menyelisihi Alkitab wa Sunnah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, jalan yang baik untuk kita selamat dari pendidikan-pendidikan yang menyelisihi nilai-nilai Islam itu adalah dengan mempelajari tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wabillahi taufik. Ini kurang lebih di antara beberapa hal yang menunjukkan betapa pentingnya pembahasan tarbiyah. Kemudian kita masuk ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kepada masalah yang kedua. Masalah tsaniyah. Apa itu definisi tarbiyah? Dan juga definisi tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kalau kalimat atau kata tarbiyah dalam bahasa Arab itu berasal dari kata rabba yurabbi tarbiyatan. Masdar dari kalimat rabba. Rabba yurabbi tarbiyatan. Nah. Dalam kata ini menunjukkan di situ ada usaha. Di situ ada upaya. Di situ ada amaliyah. Naam. Yang amaliyah itu adalah upaya untuk membersihkan, upaya untuk memurnikan, upaya untuk mengajari, upaya untuk merawat, upaya untuk menumbuhkan. Ini kandungan yang ada pada kata apa? Tarbiyah. Mengandung makna tahdzib. Tahdzib itu membersihkan. Ya. Nah, membersihkan dari apa-apa yang tidak baik. Membersihkan dari apa-apa yang rusak. Juga mengandung makna ta'lim. Ta'lim, mengajari. Mengandung makna apa? Ta'lim, membimbing, mengajari. Juga mengandung makna tansi'ah, menumbuhkan, merawat. Ya. Artinya tarbiyah itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang untuk melakukan ini semuanya. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi tarbiyah itu sesungguhnya adalah upaya yang dilakukan terus-menerus. Jadi namanya tarbiyah itu adalah upaya yang dilakukan terus-menerus untuk mewujudkan sosok manusia yang baik. Sosok manusia yang ya baik dari sisi jasadnya, baik dari sisi akalnya, baik dari sisi akidah atau keyakinannya, baik dari sisi akhlaknya. Hadza huwa tarbiyah. Inilah tarbiyah. Jadi tarbiyah itu adalah upaya. Yang upaya ini dilakukan terus-menerus, continue, istimrar, terus-menerus dengan berbagai macam upaya untuk mewujudkan sosok manusia. Yang sosok manusia tadi memiliki ya akhlak yang baik, akal yang baik, jasad yang baik, ya, jiwa yang baik, akidah yang baik. Nah, itulah tarbiyah. Nah. Baik, bahkan kalau orang memelihara ayam, ya, itu juga bahasa Arabnya tarbiyatud dujaj. Memelihara ayam. Nah, kenapa senyum-senyum? Jangan-jangan nantu memelihara ayam, ya. Baik, betul ya? Ketahuan memang, saya tahu nantu memelihara ayam. Baik, namanya tarbiyah, mentarbiyah dujaj, jajah. Kan sebuah upaya yang mesti ada perjuangan di situ, walaupun hanya sekedar apa ayam. Paling tidak membuatkan rumah ya yang sesuai dengan ayam, jangan berlebihan. Antum kasih AC dan seterusnya, ada muskilah ada. Tidak, antum buat rumah yang hangat bagi dia. Musimnya musim dingin dikasih apa namanya kardus, karton. Ya. Antum pilihkan makanan yang sesuai, yang cocok. Musim dingin yang dikasih apa? Lampu. Ketika bertelur disiapkan apa namanya? Ya, sarangnya untuk bertelur. Kalau bisa dengan kotak yang kuat. Sehingga kalau dia naik tidak kemudian apa? Terinjak pecah. Itu saja membutuhkan upaya, membutuhkan usaha. Betul enggak, Mas? Iya, ya, Mas. Seperti itu, ikhwan. Jadi ada upaya. Nah, apalagi yang menjadi objek adalah manusia. Yang menjadi objek adalah sosok mukallaf. Sosok yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apalagi yang menjadi objek itu adalah sosok yang memiliki akal. Ayam tidak punya akal saja butuh seperti ini. Diarahkan. Nah, apalagi jika objeknya itu adalah manusia. Di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah menunjukkan bahwa ya, tarbiyah itu adalah sebuah upaya yang butuh juhud. Butuh perjuangan. Di antaranya upaya yang terus menerus. Ini butuh perjuangan. Upaya yang terus menerus yang memiliki tujuan apa? Mewujudkan sosok manusia yang baik. Baik dari sisi apa? Dari semua sisi. Jasadnya, akalnya, akhlaknya, adabnya, akidahnya, ibadahnya. Naam. Dan dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu akan bisa difahami kenapa berbeda antara tarbiyah orang-orang yang beriman dengan tarbiyah orang-orang yang tidak beriman. Karena menilai kebaikannya saja sudah beda. Menilai sesuatu itu baik itu sudah beda. Otomatis untuk menetapkan sebuah tujuan tarbiyah juga akan apa? Beda. Mesti akan beda. Nah, jadi tarbiyah itu maknanya. Nah, ketika tarbiyah itu digandengkan dengan Rasulullah, tarbiyah Rasulullah. Ini punya makna yang lain. Lebih khusus. Ketika diidhofahkan tarbiyah ini dengan Rasul alaihi salatu wasallam, tarbiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ini memiliki makna yang lebih spesifik, lebih khusus. Naam. Jadi tarbiyah Rasulullah adalah tarbiyah yang dilakukan, tarbiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu sebagai bentuk tasri', penetapan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Akan sangat beda tarbiyah yang dilakukan dengan manusia biasa dengan tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tarbiyah yang dilakukan itu adalah tarbiyahnya Rasul alaihi salatu wasallam, maka segala yang beliau lakukan itu adalah bentuk apa? Tasri', pensyariatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar teori. Nah, ketika Nabi mengatakan misalnya muru auladakum bisolati wa hum abna'us sab'in. Misal. Ini kan salah satu contoh bentuk tarbiyahnya Rasul. Muru auladakum bisolati wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Apa yang disampaikan oleh Nabi ini bukan sekedar teori yang bisa dipilih. Boleh ya, boleh tidak. Tidak bisa. Karena ini adalah bentuk perintah. Tasri', syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah paten seperti itu. Tidak bisa diowai. Dirubah-rubah. Perintahkan anak kamu untuk melakukan sholat ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Tidak bisa. Sudah dibatasi. 7 tahun itu sudah menjadi kewajiban bagi orang tua. Kewajiban bagi orang tua. Untuk memerintahkan. Ini batas. Jangan diakhirkan sampai umur 8 tahun. Jangan diakhirkan sampai umur 10 tahun. Jangan diakhirkan apalagi sampai waktu dewasa. Nah, di sini ikhwan. Kita fahami bahwa tarbiyatu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam adalah sebuah tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh Rasulullah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah sebagai bentuk apa? Tasyri', syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berarti sangat beda. Beda ya, kalau ada orang ahli pendidikan misalnya, dia bicara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, bisa jadi itu teori ditolak. Bisa jadi ada orang yang punya teori yang lebih apa? Bagus. Tetapi kalau itu dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Naam. Seperti kata Imam Malik rahimahullah, Imam Malik mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabri. Semua manusia itu ucapannya bisa diterima atau ditolak. Semua manusia, siapapun. Semua manusia, siapapun dia, ucapannya bisa diterima, bisa ditolak. Illa kecuali sahibah hadzal qabri, kecuali ucapan orang yang dikubur di sini. Imam Malik menunjukkan pada kuburan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ucapannya Nabi. Kecuali ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bisa dipahami ikhwan ya. Ini masalah yang kedua. Definisi tarbiyah, juga definisi tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk pada masalah yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, masalah salisah. Masalah yang ketiga yaitu kita ingin mengenal masadir, masadir, sumber atau rujukan. Masadir, sumber atau rujukan untuk kita mengenal tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ilmu itu ada sumbernya, ada rujukannya. Agar kita tidak salah di dalam kita berbicara, di dalam kita memutuskan, di dalam kita ya membuat sebuah apa namanya kesimpulan. Naam. Dalam dunia pendidikan, kalau seorang doktor atau seorang profesor ya punya sebuah tulisan tentang teori pendidikan, dia berusaha untuk menyampaikan teori-teori dia, pandangan-pandangan dia secara ilmiah. Ya. Dan berbangga dengan menuliskan sumber-sumber. Referensi-referensi. Referensi dari barat, dari timur, ya, dari utara, dari selatan, dari nah, macam-macam. Nah, mungkin nama-namanya ya nama-nama yang gak biasa. Orang-orang barat. Taib. Karena memang namanya ilmu itu ada masadir, ada sumbernya. Nah, ketika yang sedang kita bahas adalah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa di sana ada beberapa masadir. Di sana ada beberapa sumber-sumber ya. Referensi untuk kita bisa mengetahui tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-masdar al-awwal yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Kalamullah subhanahu, kalamu rabbil alamin. Naam. Baik. Di Al-Qur'anul Karim adalah masdar, ya. Sumber pokok di dalam kita mengenal ya tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sebagai contoh misalnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya. Di antara yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam bab ini, dalam bab tarbiyah. Nabi alaihi salatu wassalam tarbiyah beliau itu ya dicontohkan adalah tarbiyah yang dibangun di atas ar-rifqu wal-linu. kelembutan. Naam. Ar-rifq wal-lin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beliau alaihi salatu wassalam. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan fadhu min haulika. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fa bima rahmatin minallah. Karena rahmat dari Allah lah engkau wahai Nabi menjadi orang yang lembut kepada mereka, kepada manusia. Jelas ayat ini menunjukkan tentang diri Rasul alaihi salatu wassalam di dalam beliau mentarbiah umat, di dalam beliau bermuamalah dengan manusia, di dalam beliau menyampaikan ilmu, di dalam beliau membimbing, di dalam beliau mentarbiah umat. Jelas di situ tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bima rahmatin minallah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala lah lintalahum, engkau wahai Nabi menjadi orang yang memiliki sifat lin, kelembutan. Kepada siapa? Kepada mereka. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sesuatu yang merupakan lawan dari kelembutan tadi. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi. Seandainya engkau wahai Nabi sosok yang keras, sosok yang kaku, keras hatinya, kaku dalam ucapannya, kaku dalam pergaulannya, kasar, ya. Niscaya manusia akan lari dari kamu. Lan fawlu min haulika. Sungguh manusia akan lari dari sekitar kamu. Nah. Baik. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh apa yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, tentang ya bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam di dalam apa? Tarbiyah, di dalam tarbiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masdar yang kedua, masdar ustani, ya, sumber yang kedua, masdar ustani adalah as-sunnah an-nabawiyah, sunnah nabawiyah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Taib. Yani sirahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita berbicara sunnah, sunnah Nabi itu meliputi ucapan beliau, perbuatan beliau. Nah, termasuk juga takrirat, persetujuan-persetujuan beliau dan sifat-sifat beliau. Ini kalau kita bicara sunnah. Jadi as-sunnah itu mencakup ini semuanya. Nah, wabillahi taufiq. As-sunnah dengan makna al-hadis. Karena kita sedang menggandengkannya dengan Al-Qur'an. Yang pertama, sumber yang pertama adalah Al-Qur'an, sumber yang kedua adalah apa? Al-hadis, as-sunnah, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Baik, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana diterangkan oleh para ulama, as-sunnah maknanya adalah ya, kullu ma udhifa ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw wasfin atau takririn atau wasfin khalqiyin atau khuluqiyin. Jadi sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Baik itu adalah ucapan, ucapan-ucapan beliau adalah sunnah Nabi. Atau perbuatan-perbuatan beliau, fi'luhu. Atau takrirat, persetujuan-persetujuan beliau. Sahabat melakukan sesuatu di depan beliau, Rasul membiarkan. Berarti apa? Boleh. Ya. Karena diamnya Rasul itu punya nilai. Beda dengan diamnya kita. Mungkin diamnya kita bukan karena sesuatu yang di depan kita itu apa namanya baik. Belum tentu. Sebenarnya buruk. Cuman kita takut untuk bisa memberikan apa? Nah, nasihat. Diamnya kita tidak menunjukkan bolehnya sesuatu yang terjadi di hadapan kita. Belum tentu. Naam, tapi diamnya Rasul alaihi salatu wassalam takrirat. Rasul alaihi salatu wassalam itu bagian dari ilmu. Atau wasfin atau sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Sifat Rasul alaihi salatu wassalam. Baik itu sifat yang terkait dengan jasad beliau. Ya. Atau sifat yang terkait dengan apa? Akhlak beliau. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang masadir, sumber tarbiyah, sumber untuk kita mengenal tarbiyah Islamiyah, tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber yang kedua adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Baik. Contohnya banyak dan insya Allah akan kita lalui ya pada pembahasan-pembahasan yang akan datang insya Allah. Yang ketiga, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Di antara masdar, sumber dari sumber pendidikan untuk kita mengenal tarbiyah Islamiyah, tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadiyus sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in atau hadiyus salaf, bimbingan salaf, jalannya salaf umat ini. Nah. Karena kita dipesan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi untuk mengikuti jejak mereka. Terkhusus, lebih khusus lagi Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ini pesan khusus dari Nabi alaihi salatu wasalam yang semestinya kita pegang. Yang pesan Nabi alaihi salatu wasalam ini tidak dimansuh, tidak dihapus. Tidak ada yang bisa mengatakan, oh ini pesan khusus untuk abad-abad pertama dan kedua. Tidak. Tapi sampai hari ini, sampai hari kiamat. Itu pesan Nabi tidak mansuh. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyin min ba'di. Tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajir. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, jalanku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan jalannya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, sesudahku. Bukan hanya itu, Nabi berpesan, tamassaku biha, pegang teguh itu semuanya, pegang teguh sunnahku, wa'addu alaiha bin nawajib, dan gigitlah dengan geraham-geraham kalian. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita sebutkan salah satu contoh, misal, ya, dan misal ini tentunya untuk kita amalkan. Salah satu contoh bagaimana dulu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain di dalam mentarbiyah, mendidik ya generasi. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullah dalam kitab beliau Usulul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau meriwayatkan melalui jalan Ali bin Muhammad bin Ahmad. Qala Al-Lalikai rahimahullah, akhbarana Aliun, Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ya'qub. Qala akhbarana Ahmad bin Abi Sa'dan al-Baghdadi nazil ar-Ray. قال أخبرنا أبو العيناء محمد ابن القاسم قال أخبرنا محمد ابن خالد ابن عثمان أو ابن عثمة عن مالك ابن أنس رضي الله تعالى أو رحمه الله عن مالك ابن أنس رحمه الله Kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah meriwayatkan dengan sanad beliau sampai kepada Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Dan beliau berada pada tobaqat derajat tabi'ut tabi'in. Imam Malik itu derajatnya adalah tabi'ut tabi'in. Karena sanad beliau, ya, Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', di antara gurunya Malik adalah Imam Nafi'. Nafi' ini tabi'in. Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar, dari Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga antara Imam Malik dengan Rasul alaihi salatu wasallam hanya ada dua orang. Dua generasi. Generasi tabi'in yaitu generasinya Nafi' maula Ibnu Umar, dan generasi sahabat yaitu Ibnu Umar langsung bertemu dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Fahuwa imamun min a'immati tabi'it tabi'in. Wahuwa imamun min a'immati ahli sunnah. Beliau adalah imam dari imam ahli sunnah. Salaf umat ini. Kata beliau rahimahullah menceritakan tentang salaf. Kalau beliau berbicara salaf berarti yang sebelum beliau siapa? Tabi'in. Wasohabah. Kata Imam Malik rahimahullah, kana salafu dulu salaf. Yu'allimuna auladahum, mereka mengajari anak-anak mereka hubba Abi Bakrin, mengajari anak-anak mereka untuk mencintai sahabat Abu Bakar wa Umar, dan untuk mencintai sahabat Umar, kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana mereka mengajarkan surah dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, itu salah. Di antara yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka dalam tarbiyah mereka adalah mengajarkan mereka untuk mencintai Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam. Ini pembahasan yang ketiga, semoga bisa dipahami. Naam. Jadi masadir, sumber-sumber apa? Tarbiyah itu ada tiga. Kalau kita ingin mengenal bagaimana tarbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tarbiyah ya Islamiyah yang itu akan betul-betul bermanfaat di dalam tarbiyah kita, ya masdar, masadir, sumbernya adalah yang pertama Al-Qur'anul Karim, kalamu Rabbil Alamin, yang kedua adalah sunnah Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, atau takrirat, persetujuan-persetujuan beliau, termasuk sifat-sifat beliau. Yang ketiga adalah apa? Hadiyu as-salam. Bimbingan salam. Nah. Wabillahi taufiq. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan yang ketiga. Kita akan masuk pada pembahasan yang keempat. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Kita ingin mengenal keindahan, keistimewaan, atau khosais, kekhususan tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Sangat difahami ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah bahwa pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti memiliki keistimewaan-keistimewaan. Naam. Yang sangat banyak. Bahkan kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kenapa demikian? Karena tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari wahyu. Nah. dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala, Khaliq al-alamin, Rabbul alamin, Rabbul alamin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah tetapkan itu pasti mengandung maslahat-maslahat untuk hamba-hambanya. Dan mesti akan menolak mafasid, mafsadah. Karena dia Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tahu tentang makhluknya. Maka dia yang paling tahu tentang apa yang maslahat untuk makhluk-makhluknya. Dia yang paling tahu. Nah, wong kita saja, ikhwan, kalau membeli barang, ya, mesti kita akan mengikuti aturan si pembuat barang. Nah, pasti seperti itu. Antum misalnya membeli Innova mobil, antum mesti akan membaca buku, ya, buku apa? Panduan, panduan apa? Penulis. Panduan menggunakan apa namanya mobil Innova. Ya, ya. Jangan mobil Ferrari. Mobil Innova yang buat dia yang buat, antum mesti baca panduan Innova. Suruh pejet sebelah kanan, pejet sebelah kanan. Nah, ya kan. Puntir sebelah kiri, puntir sebelah kiri. Misalnya hanya sekedar ilustrasi. Kan demikian. Antum kok mau diatur sama buku itu? Karena kita yakin dia yang membuat dia lebih paham. Kita yakin dia yang membuat dia lebih mengerti. Ya. Nah, semua aturan diikuti. Ini kalau sudah sekian kilometer, tolong diganti olinya. Manut, ganti oli. Nah, baik. Untuk rem ini loh yang diinjak. Untuk gas ini yang diinjak, jangan dirubah. Mesti manut. Allah alam, kalau ada yang tidak manut di antara antum di sini, Allah alam. Semuanya mesti manut. Dalam urusan dunia saja kita seperti itu. Kita seperti itu, ikhwan. Beli apa saja kita akan membaca panduan dari yang membuatnya. Beli mesin cuci demikian. Baik yang satu tabung atau yang dua tabung. Ini malah pembahasannya mesin cuci. Tapi kan biar antum paham, ya kan. Jadi kalau kita mau beli mesin cuci, ya, kemudian kita ingin memanfaatkan mesin cuci itu mesti pakai aturan dia. Ya. Kita lihat dulu ini 220 atau 110. Nah, dipaskan dulu. Wong kita pakai 220 dipasang di 220. Jangan coba-coba pasang 110. Klik 110 masukkan di apa namanya 220. Apa yang terjadi? Hah? Alhamdulillah enggak konslet. Kontrol lagi mati lampu PLN. Tapi kalau ada listriknya itu mesti apa namanya? Mesti kobong. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Apalagi kita yakin Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Dia yang menciptakan, dia yang maha tahu apa yang paling maslahat. Naam, di masa manusia dulu belum tahu ilmu. Alat-alat itu bisa melihat apa namanya makhluk-makhluk yang kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Idza waqa'an dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyanzihu fa inna fi ahad janahaihi da'an wa fil akhari shifaan." Kalau ada lalat yang masuk ke dalam wadah kalian, bejana kalian, masuk ke dalam gelas kalian misalnya, nah, celupkan dia. Nah, perintah Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa inna fi ahad janahaihi da'an," karena pada salah satu sayapnya itu ada penyakit, ya. "Wa fil akhari shifaan," dan pada yang lainnya, sayap yang lainnya ada apa? Obatnya. Wallahi ikhwan, diucapkan 15 abad yang lalu, di saat manusia mereka tidak bisa membuktikan secara empiris, secara kenyataan, secara bukti kasat mata. Tidak bisa. Kemudian sekian belas abad, ditemukan alat-alat untuk bisa melihat mikroorganisme yang kecil-kecil itu. Dilihat, ternyata betul. Allah yang menciptakan lalat, maka dialah yang paling tahu tentang lalat. Jangan ragu-ragu ketika Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita seperti itu. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu, celupkan sumalian zi'u dan buang, fa inna fi ahad janahai hida'an, karena salah satu sayapnya itu ada penyakit, wa fil akhari shifaan, dan pada sayap yang lain ada obatnya. Oleh karena itu masyarakat muslimin, ya, cobalah kita menjadi orang yang berakal. Ketika kita dalam kehidupan dunia saja kita mau manut kepada pembuat alat-alat itu, yang mereka bisa salah, ya, dan banyak salahnya manusia. Tapi kenapa kita ikut? Lalu bagaimana ketika yang kita hadapi itu adalah tasyri', syariat dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Nah, semestinya seorang muslim tunduk dan patuh. Itulah orang-orang yang beriman. Nah, kita selalu diingatkan di dalam dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah yang dibaca di waktu malam. Nah, waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka mengatakan waqalu, mereka mengatakan sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta, termasuk dalam pendidikan. Seperti ini Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan, seperti ini Nabi melarang, seperti ini Nabi mengarahkan, seperti ini Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan. Itu datang dari Allah. Semestinya seorang muslim akan mengatakan sami'na wa ata'na. Dia berusaha untuk melakukan sebaik-baiknya mencontoh Nabi. Namun inilah kita ma'asyiral muslimin, orang yang banyak salah dan tidak bisa melakukan sebaik-baiknya. Maka kita minta kepada Allah ampunan kepada-Nya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampuni kami wahai Rabb kami atas apa yang kita tidak mampu untuk bisa melakukannya. Wa ilaikal masir, dan kepada-Mu lah ya Allah kami akan kembali. Jadi kesimpulannya, wajib bagi kita untuk meyakini bahwa tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti memiliki keistimewaan. Pasti memiliki kelebihan. Pasti memiliki apa? Kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kenapa? Karena tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tarbiyah yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan makhluknya, menciptakan hamba-hambanya, maka Dia yang lebih tahu tentang apa yang maslahat untuk hambanya. Ala ya'lamu man khalaqa. Tidakkah yang menciptakan itu Dia yang mengetahui? Nah, baik. Dan ketika kita melihat dalil-dalil Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita melihat bahwa tarbiyah Rasulullah ternyata memiliki banyak sekali khasa'is, memiliki banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Baik, kita sebutkan beberapa keistimewaan itu yang kita yakin kita tidak bisa menyebutkan semuanya. Ada yang bisa kita ketahui dan banyak yang kita tidak tahu. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tarbiyah yang jelas arahnya, yaitu ibadatullah. Jelas arahnya ibadatullah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi ketika kita melakukan tarbiyah seperti diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya kita sedang melakukan ibadah kepada Allah. Al-muallim, al-murabbi, seorang guru, seorang muallim ketika dia berusaha menuntun murid-muridnya, ketika dia sedang berusaha membimbing murid-muridnya, membimbing manusia. Dia lakukan itu na'am, talaban liridallah, ridwanillah subhanahu, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah dengan berusaha mencontoh, mentoladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah yang sedang Anda lakukan ketika Anda mentarbiyah. Ketika Anda punya anak-anak laki-laki, punya anak-anak perempuan, Anda mendidik mereka, anak-anak mereka dalam hari-hari yang Allah berikan kesempatan itu pada Anda, maka sungguh yang sedang Anda lakukan, yang sedang kita lakukan, jelas arahnya, jelas tujuannya, yaitu ibadatullah, ibadah kepada Allah. Demikian pula anak didik kita, anak-anak kita, murid-murid kita, yang mereka terus berusaha untuk menuntut ilmu, yatlubul ilma, mereka kan sedang menuntut ilmu berarti. Duduk di halaqah, diajari baca alif, baca ba, ta, fa, nam. Dibenarkan kamu wudunya tidak seperti itu yang benar. Seharusnya seperti ini. Coba kakinya kamu masih kering itu. Muallim mengajarkan dalam keadaan dia sedang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dan murid-murid pun melakukan itu. Naam li ajli al-qurb. Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yatlubul ilma dengan dia menuntut apa? Dan menuntut ilmu itu seafdol-afdol amalan bagi orang yang mengikhlaskan niat. Betapa banyak ayat, betapa banyak hadis yang merintahkan kita untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fariidhah, wajib atas setiap muslim. Nah, jadi ini istimewaan yang pertama. Beda dengan tarbiyah-tarbiyah yang lain selain tarbiyah Islamiyah, tidak ada tujuan. Tarbiyah Islam ini memiliki tujuan yang jelas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah ridhoi. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah ridhoi, segala sesuatu yang Allah cintai, baik itu berupa ucapan atau perbuatan. Dan di dalam tarbiyah itu kan ada ucapan, ada perbuatan, ada bimbingan. Nah, ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang kedua, di antara keistimewaan khosois tarbiyat Rasul alaihi salatu wasalam, tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pendidikan yang bersifat sempurna dan menyeluruh. Nah, di situ ada al-kamal, di situ ada as-sumuliyah. Ini dua hal yang berbeda sesungguhnya. Nah, ada kesempurnaan dan ada sumulia. Nah, taib. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Karena ketika kita melihat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu disampaikan. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu tidak ada yang tertinggal. Segala sesuatu yang membahayakan dan memadharatkan itu semuanya dijelaskan. Tidak ada itu di selain Islam. Tidak ada itu di selain tarbiyahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika ada orang yang berpaling memilih tarbiyah yang lain selain tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah salah jalan. Nah, karena hanya tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang bersifat sempurna dan menyeluruh. Nah, coba kita lihat, ma'asyiral muslimin, apakah Nabi alaihi salatu wasallam di dalam mendidik memperhatikan jasad orang yang dididik menjadi jasad yang baik, diperhatikan atau tidak? Diperhatikan jasadnya. Nah, diperhatikan jasad. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam memberikan nasihat kepada ya sahabat Abu Darda. Sebagaimana nasihat itu dia disampaikan oleh Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Nah, inna li jasadika alaika haq. Sesungguhnya jasadmu punya hak. Tamumu juga punya hak. Anak istrimu punya hak. Allah juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka berilah masing-masing yang punya hak itu hak-hak mereka. Islam tidak mengajarkan untuk jasad ini rusak. Islam tidak menjadikan dan mengajarkan untuk jasad ini tidak istirahat. Tidak. Diperhatikan jasad. Nah, wabillahi taufiq. Kemudian Islam juga mengajarkan kita untuk baik akalnya, akal dibimbing. Sehingga akal-akal manusia itu apa namanya? Terarah. Nah. Baik. Juga Islam mengajarkan agar manusia memiliki akidah yang benar. Akidah yang benar yang menjadikan hidup dia tenang, menjadikan hidup dia itu apa namanya? Penuh makna dan penuh keberkahan. Ucapan diperhatikan, perbuatan diperhatikan, ya. I'tiqad keyakinan juga diperhatikan. Makanya kalau kita ingin melihat lebih detail, lihatlah syu'abul iman, cabang-cabang apa? Iman. Itu maudhu'. Itu perkara-perkara yang Nabi alaihi salatu wasalam mendidik umat di atasnya. Ternyata Nabi alaihi salatu wasalam berusaha agar manusia menjadi baik ucapannya, menjadi baik akalnya, ya, akidahnya, menjadi baik badannya, amalan zahirnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha yang paling tingginya adalah qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Dididik agar ucapan kaum muslimin baik. Ucapan manusia baik. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan duri dari jalan. Disingkirkan dari jalan. Orang akan lihat indahnya orang ini. Hasil dari pendidikan Rasul. Menjadi orang-orang yang baik perbuatannya. Zahir. Ucapannya baik, perbuatannya baik, hatinya juga baik. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah cabang dari apa? Iman. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan kalau berbicara ini akan sangat luas dan panjang, ikhwan. Intinya bahwa Islam itu tarbiyah yang dilakukan oleh Rasul, ya, di antara keistimewaannya adalah al-kamal wasyumul, kesempurnaan, ya, dari apa yang beliau sampaikan. Maka tidak ada satupun dari kebaikan yang akan mendatangkan maslahat bagi manusia kecuali Nabi telah ajarkan. Tidak ada sesuatu pun yang akan memadharatkan walaupun kecil kecuali akan diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sampai sini saja sebenarnya sudah menjadi tugas berat bagi kita. Nah, kita ini masih banyak yang tidak tahu yang Rasulullah ajarkan. Syu'abul iman, cabang-cabang iman. Banyak yang kita tidak tahu, belum mengerti dengan baik. Itu tugas untuk kita pelajari, juga tugas untuk kita ajarkan. Sebagai tarbiyah. Nah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara ya khosais, kekhususan ya tarbiyah Rasul alaihi salatu wasalam, tarbiyah Nabi alaihi salatu wasalam adalah tarbiyah yang bersifat i'tidal wattawazun. I'tidal, i'tidal yani wasat, pertengahan. Tidak gulu, tidak melampaui batas, tidak jafa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata itakunu syuhada'a 'alan nas. Wa kadzalika, dan demikian itu, ja'alnakum, kami Allah menjadikan kalian sebagai ummatan wasafon, umat yang wasaf, pertengahan, mu'tadil, sederhana, qasd, tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri, tidak ada hulu melampaui batas, tidak pula jafa, meremehkan. Nah, taib, Islam itu seperti itu. Kalau kita melihat Nabi alaihi salatu wasallam mendidik umat ini, ya, beliau mengajarkan segala sesuatu yang bermanfaat untuk urusan akhirat juga tidak melupakan untuk urusan apa? Dunia. Maslahat-maslahat duniawi dan maslahat-maslahat apa? Ukhrawi. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam, ya, mengajarkan manusia untuk selalu demikian. Wasap. Nah, ketika mau memuji seseorang misalnya, boleh memuji, tapi ada kaidahnya, ya, ada batasan-batasannya. Sampai Nabi berpesan tentang pujian-pujian yang ditujukan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa inni Abdullah, faqulu Abdullah wa rasuluh. Wahai umatku, janganlah kalian melampaui batas di dalam memujiku. Jangan kalian melampaui batas di dalam menyanjungku. Sebagaimana orang-orang Nasoro melampaui batas di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Fa inni Abdullah, aku adalah hamba Allah, bukan ilah, bukan anak Allah. Fakulu, maka katakan tentang aku, Abdullah wa Rasuluh, aku adalah hamba Allah dan apa? Rasul. Nah, baik. Jadi agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan ini. Tarbiyahnya Rasul adalah tarbiyah yang pertengahan, mu'tadil. Nah, wasat, tidak gulu, tidak juga jafa. Naam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau marah ketika ada beberapa orang sahabat yang mereka, ya, ingin melakukan ibadah melebihi dari apa yang Nabi alaihi salatu wasallam contoh. Datang beberapa orang sahabat kepada keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Kisahnya ma'ruf. Bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Salat malamnya beliau, puasanya beliau. Ternyata ketika melihat amalan Nabi alaihi salatu wasallam, mereka memandang masih banyak yang kosong. Kalau melihat puasa Nabi, ternyata Nabi ada saatnya puasa dan ada saatnya tidak apa? Berpuasa. Melihat sholat malamnya Nabi, ada saatnya beliau sholat, ada saatnya beliau tidur. Maka sahabat-sahabat ini mengatakan, adapun Rasulullah, maka wajar karena beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mata qaddama min dzambihi wa mata akhar, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, kalau ada, yang telah lalu dan akan datang. Beliau telah mendapatkan derajat yang tinggi, derajat yang agung di sisi Allah. Adapun kita tidak seperti itu. Maka sungguh saya akan sholat semalam suntuk setiap hari. Yang satu mengatakan saya akan berpuasa seumur hidup. Dan yang satu mengatakan saya tidak akan menikah dengan wanita. Saya akan ibadah terus dalam hidup saya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendengar, ya, niatan-niatan tersebut, azam-azam tersebut, Nabi tidak mengizinkan. Tetapi Nabi alaihi salatu wasalam berkata, ya, saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tidak ada yang lebih baik dari saya. Saya sholat malam, tapi saya juga tidur. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita. Kemudian Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni. Dia bukan dari golonganku. Naam. Itulah tarbiyah Nabi alaihi salatu wasallam, tarbiyah yang mengajarkan manusia berada di jalan yang tengah, tidak ghulu dan juga tidak apa? Jafa. Naam. Nabi mengatakan iyyakum wal ghulu. Iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari melampaui batas sifat dan sikap ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu, karena sungguh telah membinasakan orang-orang sebelum kalian al-ghulu. Naam. Melampaui batas. Ini yang keberapa, Mas? Ketiga, bukan keempat. Sebetulnya keempat. Hah? Yang kedua apa? Coba diurut. Yang pertama ibadah, yang kedua sempurna, yang ketiga apa? Betul, sekarang yang keempat. Yang keempat ya, Khan. Yang keempat. Di antara khosais kekhususan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat istimrar. Istimrar yakni terus-menerus. Tidak putus. Nah, yakni tarbiyah Rasulullah, kalau kita lihat, beliau mendidik dan mengajarkan pendidikan itu sejak anak itu belum ada. Belum ada janinnya sudah dipersiapkan, ya atau tidak? Makanya disuruh untuk orang mencari pasangan-pasangan yang apa? Soleh. Itu bagian dari tarbiyah, ya. Nah, sebelum ada. Nah, terus begitu ada juga demikian, sampai lahir dididik, Nabi selalu mendidik. Nah, sampai lahir kemudian masa pertumbuhan, masih bayi, kemudian umur-umur sampai umur 7 tahun ada bimbingannya, sampai ketika dewasa diterangkan bagaimana mereka orang-orang dewasa, terus sampai mati. Justru kita akan tanyakan, dan mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, adakah salah satu fase dari fase kehidupan manusia yang Rasul tidak membimbing? Tidak ada. Nah, artinya ma'asyiral muslimin, kita dapatkan bahwa tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tarbiyah yang bersifat istimrar, terus-menerus. Sambung-menyambung, tidak pernah putus. Ketika wiladah, bahkan sebelum wiladah, sebelum kelahiran, di saat lahir, dan seterusnya, sampai seorang mati. Di situ ada tarbiyah. Sebelum seorang mati, disyariatkan talqin, dibimbing agar dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nah, apa ada teori pendidikan yang seperti itu? Nah, ada. Tidak ada. Nah, bahkan setelah kematian itu Nabi telah menyebutkan apa yang akan dihadapi. Itu di antara perkara-perkara gaib yang hanya Allah saja yang tahu. Allah sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga kita di masa hidup ini, meskipun masih hidup di dunia, dalam keadaan yakin dan pasti itu akan kita hadapi. Apa yang akan kita hadapi di alam barzakh? akan berjumpa dengan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Bahkan kita sudah diberitahu juga oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang akan ditanyakan oleh kedua malaikat itu. Kemudian apa yang akan terjadi ketika seorang muslim, seorang mukmin menjawab dengan jawaban yang benar, dan apa yang akan terjadi ketika seorang munafik atau seorang yang kafir tidak bisa menjawab. Apa yang akan terjadi sesudah? Nikmat kubur, azab kubur, dibangkitkannya manusia. Apa ada yang seperti itu? Tidak ada, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita dapatkan bahwa di antara keistimewaan, di antara khosais tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat istimrar, terus-menerus. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara kekhususan tarbiyah beliau. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, diantara kekhususan tarbiyah Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Naam. Tarbiyah Nabi alaihi salatu wassalam itu, ya. Naam, mencakup seluruh jenis manusia, seluruh apa namanya ras manusia, tidak membedakan. Kalau bahasa sekarang bersifat alamiah, mendunia, syamilah, mencakup seluruh. Karena dakwah Nabi bukan hanya khusus untuk orang-orang Arab. Dakwah Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya untuk orang-orang di zaman beliau. Tetapi dakwah Nabi adalah rahmatan lil alamin. Inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul Allah untuk kalian semuanya. Nah. Artinya siapapun dia, dari warga negara manapun dia, berkulit apapun dia, berbahasa apapun dia, sesungguhnya tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah tarbiyah yang terbaik untuknya. Baik untuk kehidupan dunianya atau kehidupan al-akhirah. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara khususiah juga, kekhususan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibangun di atas muraqabah Allah subhanahu wa ta'ala. Muraqabah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yakni mendidik manusia agar mereka itu, nah, merasa dilihat oleh Allah subhanahu, diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu ihsan, mahwal ihsan, maka Nabi mengatakan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah an ta'budallah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak, jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi tarbiyah Islam, tarbiyah Rasulullah itu adalah tarbiyah yang dibangun di atas ini, muraqabatillah. Nah, artinya ketika seorang itu terbimbing dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, dimanapun dia, dia akan menjadi baik. walaupun tidak dilihat oleh manusia. Karena Nabi membimbing untuk itu. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah, ini juga diantara kekhususan ya tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah salat misalnya, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan ya hakikat yang betul-betul kita wajib meyakininya. Bahwa ketika seorang membaca surah Al-Fatihah, dia sedang yunaji rabbahu. Sedang bermunajat dengan siapa? Allah Subhanahu. Ketika dia membaca ayat, Allah menjawab. Dan itu betul-betul hakiki. Bukan majazi, hakiki. Ketika seorang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam sholatnya, Allah Subhanahu wa taala menjawab, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika seorang hamba mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan menjawab majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini antara aku dan hambaku dan untuk hambaku semua apa yang dia minta. Setelah itu diajari untuk minta kepada Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini antara aku dan dia dan hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta, kemudian diajari untuk minta kepada Allah. Setelah Allah menyampaikan menjawab dengan janjinya wali abdi masal, kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta ini semuanya. Petunjuk kepada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Para nabi, para rasul, siddiqun, syuhada, solihun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian disunahkan mengucapkan apa? Amin. Baik bagi imam atau makmum. Apa dia salat sendiri? Jadi di situ ma'asyiral muslimin sangat terasa bagaimana Nabi mendidik umat ini agar betul-betul dia dilihat oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Dididik untuk itu. Antum sholat sendiri, kita sholat sendiri dimanapun. Kita tahu dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang kita baca. Oleh karena itu ketika seorang merenungkan ini, ya betul-betul apa yang Allah janjikan itu terwujud. Bahwasanya sholat itu inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan juga kemungkaran. Nah, ini ma'asyiral muslimin beberapa khosois, ya, beberapa kekhususan tarbiyah siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Berapa semua tadi? Nah, dan masih banyak yang lainnya yang kita tidak tahu, ya. Tapi itu diantaranya, itu saja sudah menunjukkan betapa indahnya tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah semestinya untuk kita serius di dalam mengenal bagaimana tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini dulu ikhwan. Nah, sesi yang pertama bagaimana tadi diinstruksikan gitu ya. 11.25. Baik, insyaallah ba'da salat Duhur kita lanjutkan. Semoga yang sedikit ini berfaedah, bermanfaat untuk kita semuanya. Aktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.